كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 5 dari syarat-syarat diperbolehkannya seorang menyapu di atas 2 khuf. Dan pada siang hari ini insyaallah taala kita memasuki permasalahan yang ketiga, masih dalam bab yang sama. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, kayfiyatul mas'i wa sifatuhu, tata cara menyapu di atas 2 khuf dan sifatnya. Dalam pembahasan ini beliau akan menjelaskan manakah cara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan zahir dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mahallu al-mashru'u mas'uhu zahiru al-khuffi. Al-mahallu al-mashru'u mas'uhu zahiru al-khuffi. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian punggung sepatu, punggung khuf. Ya. Jadi kalau saya mempermisalkan ini adalah khuf, maka bagian bawah itu disebut dengan asfal, asfalul khuf. Bagian atas itu disebut dengan zahir, zahirul khuf. Ya. Jadi yang disapu itu adalah bagian atasnya, yang diusap bagian punggung dari khuf tersebut. Wal wajib fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mas'i. Dan yang wajib dalam hal menyapu adalah sesuatu yang disebutkan secara mutlak penyebutan al-mas'u. Kapan saya dia disebut sebagai al-mas'u, mengusap di atasnya, maka dia telah teranggap bahwa dia telah menyapu di atas 2 khuf. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan al-mas'u yaitu melewatkan tangan. Melewatkan tangan dengan menggunakan sedikit dari air, lalu kemudian diusap di tempat yang disyariatkan, yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kayfiyatul mas'i, adapun tata cara mengusap al-khuf. Ayyan saha akthara a'la al-khuffi, yaitu dia mengusap mayoritas bagian atas yang ada di khuf tersebut. Jadi mayoritas yang ada di bagian atas, kalau ini bagian depan ya, yang di situ adalah merupakan ujung-ujung dari kaki kita, yang di sana terdapat jari jemari, dimulai dari ujung jari jemari ya, yang di sana ada bagian khuf yang paling ujung, diusap mayoritasnya ya, mayoritas punggung yang ada di atas punggung al-khuf tersebut. Dan cukup bagi dia ketika dia mengusapnya, cukup sekali saja, sebab tidak dimintilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengusap di atas khuf berkali-kali, 2 kali atau yang lebih. Cukup 1 kali maka itu sudah mencukupi. Demikian pula para ulama menjelaskan bahwa apabila seorang tidak menyapu, dimulai dari depan, yaitu dimulai dari ujung jari jemarinya ya, maka di sanalah dimulai menyapu di atas 2 khuf, terus dinaikkan ke atas sampai ke 2 mata kaki, atau memasuki sedikit dari bagian betis. Maka apabila dia telah melakukan hal tersebut dan cukup dia melakukannya sekali, maka dia telah menyapu di atas 2 khuf. Dan yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas 2 khuf, itu disapu secara bersamaan. Tangan kanan mengusap bahagian khuf yang sebelah kanan, punggung khuf yang sebelah kanan. Demikian pula tangan kiri mengusap punggung khuf yang sebelah kiri, dan diusapnya secara bersamaan. Ini yang zahir yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun ada sebagian dari para ulama, dan itu pendapat Syekh Al-Jazi bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa didahulukan yang kanan kemudian yang kiri, sebagaimana halnya ketika seorang berwudu mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Beliau berdalil dengan pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anjuran memulai yang kanan kemudian yang kiri. Namun sebagian para ulama yang lain sebagaimana kita jelaskan, dan itu dikuatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa mengusap secara bersamaan. Dan ini yang zahir yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara mengusap di atas dua khuf. Ada satu cara yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka mengusap, maka mereka mendahulukan yang kanan, lalu kedua tangannya mengusap bahagian kanan. Kedua tangannya mengusap bahagian kanan. Kemudian setelah itu dia mengusap dengan kedua tangannya khuf atau punggung khuf bahagian kiri. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, seseorang mengusap masing-masing dengan tangannya, tangan kanan mengusap sebelah kanan, tangan kiri mengusap sebelah kiri. Li hadis Al-Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfa masfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khufihi fil wudu. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjelaskan tentang sifat cara menyapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas khufnya ketika berwudu. Faqala, maka beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala zahirihima. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khuf, yaitu di atas punggung kedua khuf tersebut. Ini menunjukkan bahwa tempat yang diusap adalah bagian punggungnya saja, bukan bagian belakang dan bukan pula bagian bawah, namun hanya di bagian punggungnya. Hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan, dan Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini hasanun sahih. Wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqbihi wa la yusannu, dan tidak sah mengusap bagian bawah. Jadi dia mengusap bagian bawah saja, atau mengusap bagian aqib. Aqib itu bagian belakangnya. Ya, kalau ini sepatu, ini bagian depan, depan di situ terdapat jari jemari, ini bagian belakang aqib. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya diusap. Atau beliau la yusannu, tidak disunnahkan mengusap bagian bawah dan bagian belakang, bahkan tidak sah apabila dia tidak mengusap bagian punggung dari khufnya. Liqauli Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalul khufi awla bil mashi min a'la." Kalaulah seandainya agama itu dibangun di atas akal semata, di atas pendapat semata, bukan dibangun di atas wahyu, tentunya mengusap bagian bawah khuf itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Waqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu 'ala zahiri khuffihi. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap di atas punggung khufnya. Riwayat Abu Dawud Al-Baihaqi, dan disahihkan Al-Hafidz Al-Hajar. Jadi dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tempat yang diusap adalah bagian punggung. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa agama ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas wahyu. Seorang harus tunduk untuk beramal dengan apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun menurut dia bertentangan dengan akalnya, menurut dia bertentangan dengan perasaannya, menurut dia bertentangan dengan pendapatnya, namun wahyu harus didahulukan di atas segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah menyapu di atas khuf. Kalau kita menimbang secara akal, biasanya tempat yang sering di tempat yang sering terdapat kotoran padanya adalah bagian bawah, karena bagian bawah itu yang sering jadi pijakan. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan menyapu di atas suhu, di atas punggung, dan bukan di bagian bawah. Bukan di bagian bawah. Adapun bagian bawah ada tata cara sendiri yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hubungannya dengan berwudu. Tidak ada hubungannya dengan berwudu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum bina'alayhi, idza dakhala ahadukum masjid, falyaqlib na'alayhi, thumma yanzur fihima, fa in ra'a fihima khabathan, falyamsahhu bil ardh thumma yusalli fihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian hendak masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia membalik terlebih dahulu kedua sendalnya. Lalu kemudian dia melihat apabila ada kotoran, apabila ada najis pada sendal tersebut, maka hendaklah dia menggesekkannya di tanah sehingga najis tersebut hilang. Lalu kemudian dia boleh masuk dalam masjid, lalu kemudian sholat dengan menggunakan kedua sendal tersebut. Ini yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang tata cara membersihkan sesuatu apabila ada kotoran di bagian bawah sendal atau sepatu kita. Adapun dalam hal mengusap di atas khuf, maka tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian bawah atau bagian belakang. Namun yang ada mengusap bagian punggung dari dua khuf. Walau, nah. Lalu kemudian beliau mengatakan, walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Kalau misalnya ada seorang dia menggabung, dia mengusap bagian punggung, mengusap juga bagian bawah, maka ini kata beliau sahih, sah amalannya. Namun hal yang demikian makruh, karena ini menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dia meyakini bahwa ini lebih afdal dari tata cara yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, maka ini tidak sepantasnya. Maka cukup bagi seorang muslim mencukupkan diri dengan beramal dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian telah cukup bagi kita. Dalam hal ini mengusap di atas wukuf cukup di bagian punggung, tidak perlu diusap bagian bawah, tidak perlu pula mengusap bagian belakang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai permasalahan yang ketiga dari pembahasan menyapu di atas wukuf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hasbukumullah.